Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa abnai talabah, rahimani wa rahimakumullah. Telah diriwayatkan di Sahih Muslim dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, idza da'ar rajul akhahu fi dhahril ghaib, atau da'ar rajul li akhihi fi dhahril ghaib, qala al malaikatu amin walaka bimithl. Jika seorang hamba mendoakan kebaikan untuk saudaranya, mendoakan baik untuk saudaranya, fi dhahril ghaib, di belakangnya, ini saudaranya tidak tahu bahwa dia berdoa baik untuknya, maka para malaikat mengucapkan amin, yakni taqabbalallahu du'aak, maknanya semoga Allah terima doamu, walaka bimithl, dan malaikat pula mengatakan bagimu yang serupa dengan itu. Ini kamu pun mendapati kebaikan doa seperti yang kamu doakan bagi saudaramu. Hadis menjelaskan keutamaan doa untuk saudaramu muslim. Seorang muslimah kepada muslimah yang lain, bahwa dengan itu dia mendapat doa para malaikat. Kamu mendoakan saudaramu, para malaikat mendoakan kamu. Dan mereka, kita tahu, makhluk mulia, makhluk suci yang tidak kenal maksiat, hanya taat kepada Allah. Maka besar harapan dengan itu terkabul doanya, mustajab para malaikat. Walaka bimithl, sama sepertimu, kamu pun mendapatkan doa baik sebagaimana engkau mendoakan itu untuk saudaramu. Amin walaka bimithl. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim membiasakan dirinya berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudaranya. Saudaranya sesama mukmin, begitu pula mukminah kepada mukminah yang lain, pasti menginginkan kebaikan. Tidak mungkin fulan bermaksud jelek kepadaku, tidak mungkin bagi mukminah fulanah bermaksud tidak baik kepadaku. Dia arahkan, selalu dia arahkan kepada kemungkinan dan makna yang terbaik, berhusnudzon. Sehingga dengannya, kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, seorang mukmin itu menelan sendiri ghumum, kegelisahan atau pikiran-pikiran yang tidak-tidak itu dia simpan sendiri, dia telan sendiri dalam dirinya, tidak dia keluarkan, tidak pula dia lemparkan kepada orang lain. Ini pasti aku yang salah, ini karena aku, sebabnya aku, ini dirinya sendiri. Demikian bawaan orang yang husnudzon. Beda dengan orang yang bawaannya su'udzon, berjelek sangka, ghumum, yang ada pada dirinya dia lempar kepada orang lain. Ini gara-gara fulan, ini pasti fulan, penyebabnya fulan. Coba fulan tidak begini, ini kan dia bilang begitu. Dan itu sifat munafik. Itu sifat munafik wal'iyadzu billah. Dengannya seorang mukmin akan lapang dadanya ketika segala kesumpekan, segala pikiran, beban pikiran, beban masalah, beban problem, semua itu dia telan pada dirinya sendiri. Dan begitulah seorang mukmin, karena husnudzonnya kepada saudara-saudaranya. Justru balasannya dengan itu, lapang dadanya. Tapi sebaliknya, orang yang bersuudzon kepada yang lain dan melempar problem dan pikiran, masalah kepada orang lain, justru akan semakin sempit dadanya, dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian. Fanas'alullah assalama wal afiyah. Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis Abu Darda, idza qala ar-rajul atau idza da'a ar-rajul li akhihi bi dhahril ghaib, diriwayatkan dari Abu Darda, diriwayatkan oleh Ummu Darda, istrinya. Namun Ummu Darda yang ini bukan Ummu Darda Al-Kubra. Ummu Darda Al-Kubra namanya Khayyirah. Adapun ini, Ummu Darda yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Darda suaminya, Ummu Darda As-Sughra. Namanya disebutkan, ada yang menyebutkan Juhaimah, ada yang menyebutkan Hujaimah. Al-Ausabiyah rahimahullah, alimah, faqihah. Disebutkan beliau semenjak kecil dididik, dibesarkan, dirawat oleh Abu Darda, dan saat kecil beliau Ummu Darda ini bahkan disebutkan menggunakan burnus, burnus semacam jubah tapi yang atasnya ada semacam topi penutup kepala, seperti orang-orang Maroko sekarang. Burnus. Beliau gunakan itu agar tidak terlihat kalau beliau perempuan. Ini masih kecil. Untuk kemudian ikut di halakoh-halakohnya syuyukh. Dan diajak oleh Abu Darda. Dan tidak ada yang menyadari atau tidak ada yang perhatian kalau ini perempuan. Disebutkan pula bahkan beliau hadir di halaqah-halaqah qurra, para qurra beliau belajar di situ Quran, qiraat, tajwid, bacaan, tafsir dan seputar itu. Al-muhim sampai beliau dewasa, besar, penuh dengan ilmu dan fiqih, dinikahi oleh Abu Darda. Fa radhiyallahu anhum. Ummu Darda ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sebutkan di Muslim hadis, haddatsani sayyidi, telah menyampaikan kepadaku hadis ini sayyidi, yakni suaminya. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, ta'ni bihi zaujaha, yang dimaksud suaminya sendiri Abu Darda. Tetapi kata Nawawi, karena penghormatan yang sangat dan pengagungan beliau kepada suaminya, beliau sebutkan dengan panggilan tadi, haddatsani sayyidi, telah menyampaikan kepadaku hadis ini sayyid. Sayyid dalam bahasa Arab punya sekian makna, antara lain sayyid bermakna tuan, su'dad. Nah, ini bahasa bebasnya, menyampaikan hadis ini kepadaku tuanku. Atau sayyid pula bisa bermakna siadah, kepemimpinan. Sehingga makna ucapan beliau sayyidi, pemimpinku, dan kedua-duanya ada pada seorang suami. Dia adalah pemimpin bagi istrinya, dia adalah tuan bagi istrinya. Dan itu kata Nawawi, karena keagungan seorang suami dan besarnya hak seorang suami, si istri memuliakan dan menghormati suaminya sedemikian rupa. Dan kita tahu Ummu Darda As-Sughra faqihah, alimah, terdidik semenjak kecil dalam bi'ah ilmu, dalam lingkungan ilmu kalangan para masyayikh dan para ulama muhaddithin, farahimahullah. Makanya begitu memuliakan suaminya, bukan karena takut, bukan karena tekanan, tapi karena cinta dan pengagungan, karena wibawa. Maka beliau sebutkan haddatsani sayyidi. Dan di dalam syariat kalimat ini bukan kalimat yang baru, bukan kalimat yang mungkar. Memang justru demikian diajarkan. Oleh karenanya kita tahu dari di Quranul Karim, bahkan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ma'ruf kisahnya bersama istri raja tersebut, begitu lari ke arah pintu, begitu keduanya membuka pintu setelah terkoyak baju belakang Nabi Yusuf, Allah sebutkan wa alfaya sayyidaha ladalbab, yakni zaujaha. Keduanya mendapati sayyidaha, suami perempuan ini disebutkan di dalam ayat sebagai sayyidaha, sayyid, tuan, pemimpin. Karena itulah tugas dan tanggung jawab seorang suami, memimpin dan tuan bagi istrinya. Nah, alfaya sayyidaha ladalbab. Di dalam hadis pula dikuatkan bahwa Rasulullah SAW sebutkan tentang kaum wanita, tentang istri, innama hunna awanin indakum, istri-istri kalian itu awan. Awan maknanya adalah tawanan. Tawanan layaknya itu tawanan perang, ditawan, ada yang menawan dia. yang menawan dia ya tuannya ini, yang berkuasa dan pemimpinnya, suaminya. Disebutkan tawanan karena dia serba terbatasi segalanya dengan izin dan ridho suaminya. Bahkan ibadah-ibadahnya sebagiannya terbatasi dengan ridho dan izin suaminya. Dia gak boleh puasa sunnah kecuali jika diizinkan suaminya, padahal itu ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Begitu pula yang lainnya. Dari semua ini menunjukkan pentingnya pendidikan adab kepada para ummahat, para istri, untuk menghormati dan memuliakan suaminya yang memang dalam syariat dijadikan sebagai pemimpinnya dan tuannya. Hal itu bukan karena dia dihinakan sebagai istri, bukan karena dia direndahkan, justru sebaliknya. Sebagaimana Ummu Darda menyebutkan tadi dalam hadis. Karena itu Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Haskafi dari fuqaha Hanafiyah dalam kitab beliau Durrul Mukhtar menyebutkan makruh, dimakruhkan oleh para fuqaha seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan namanya langsung. Sebagaimana makruh pula seorang anak memanggil bapaknya atau ibunya dengan panggilan namanya langsung. Qillatul adab. Ketika seorang anak, istilah orang Jawa jambal kepada orang tuanya. Misalnya orang tuanya namanya Ali. Nah, dia panggil Ali. Ini dibenci sangat dan tidak baik dalam adab. Dia harus menunjukkan panggilan kehormatan. Ayah, abi, atau yang semakna dengan itu, bapak, diagungkan, dimuliakan. Begitu pula ibunya, ibu, umi, ummah, atau yang semakna dengan itu. Jika ini anak kepada orang tua, kata Al-Haskafi, demikian pula istri kepada suami. Tidak kurang adabnya, makruh jika dia langsung panggil namanya. Kayak temannya, sesama sebayanya. Suaminya namanya Z misalnya. Z, kita pergi sini. Ali, antarkan saya ke sana. Ya Ahmad, kayak temannya. Kata Ibnul Abidin dalam hasyiah beliau, yang seharusnya seorang istri memanggil suaminya dengan lafad-lafad yang mengandung penghormatan dan pengagungan. Dan beliau contohkan seperti sayyidi. Seperti Nusus tadi menyebutkan. Alfaya sayyidaha. Dan Ummu Darda menyebutkan haddathani sayyidi. Pemimpinku atau tuanku atau yang semakna dengan itu. Intinya dia menunjukkan penghormatan, pengagungan, tampak jelas di situ dia memuliakan suaminya. Dan demikian syariat memerintahkan. Di dalam riwayat Ibn Abi Syaibah bahwa istri Imam Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah Imam Tabi'in menyebutkan, ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimun umara'akum aslahakallah, afakallah. Kami, ini para istri di zaman tabi'in, zaman awal, kalau kami itu berbicara kepada suami-suami kami, itu sama seperti kalian berbicara kepada amir-amir kalian, umara, pembesar. Ini seperti kamu berbicara di depan bapak bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan raja, presiden. Bagaimana? Bagaimana bahasa dan sikap seseorang ketika di hadapan pembesar ini? Makanya beliau contohkan aslahakallah, afakallah, doa kebaikan. Aslahallahul amir. Kalau mau menyampaikan sesuatu, afallahul amir. Bahasa kata yang dipakai, kata-kata terhormat, dipilih. Tidak hanya itu, suaranya pun merendah, lebih pelan, lebih rendah dari pembesarnya, tuannya, pemimpinnya. Dan begitulah layaknya. Bahkan mungkin orang tidak berani menatap langsung mata, adu mata dengan pemimpinnya. Itu akan dianggap qillatul adab, adab yang jelek, kurang ajar. Bicara sama gubernur, menteri, bahkan presiden misalnya, tatapan mata gini, orang akan cenderung menunduk begini. Iya pak, insya Allah kami akan, saya usahakan. Menunduk dia, ngelihat wajahnya gak berani. Karena apa? Penghormatan. Selain bahasa yang digunakan, dia pilih yang terbaik mungkin sudah, yang dia bisa. Dia cari kata-kata yang terindah yang bisa dia ucapkan saat itu di depan pemimpinnya, depan raja, presiden, gubernur. Suaranya pun di bawah suara sang pemimpin, gak akan selevel suaranya atau bahkan lebih keras. Kata istri Sa'id bin Musayyib, seperti itulah kami dulu rahimallah zamanan. Allah rahmati zaman itu. Wanita-wanita tabi'iyat, wanita-wanita salihat, kalau berbicara kepada suaminya dengan bahasa yang pelan, sopan, kata-kata terbaik, suara di bawah suara suaminya, aslahakallah, afakallah. Dan kalaupun memanggil seperti Ummu Darda, sayyidi, tuanku, pemimpinku. Bayangkan ummahatuna wa azwajuna seperti itu. Allah yuslih al-ahwal. Kalau kemudian istri-istri dan ummahat yang ada seperti itu ketaatannya dan tingkat penghormatannya, pengagungannya kepada suaminya, memanggil suaminya pun dengan panggilan sayyidi, bahasa Arab, Kalau di bahasa Indonesia kan seperti tadi, ya Tuhan, ya pemimpinku, kalau bahasa Indonesianya. Misalnya dia selesai ngidangkan makanan atau apa, Tuhan, makan malamnya sudah siap. Yang bodoh akan berkata, kayak pembantu aku lah. Karena dia jahil. Bukan kamu seperti pembantu, kamu justru mentaati syariat Allah. Demikian seharusnya seorang istri kepada suami. Bukan menghinakan diri. Seperti yang Nawawi sebutkan, seperti Ibnul Abidin sebutkan, itu ta'zim wa tauqir, pengagungan dan penghormatan dari seorang istri kepada suami, dan layak dia mendapatkan itu. Jika secara umum Rasulullah sebutkan kalimat thayyibah shadaqah, kalimat baik itu sendiri sudah sedekah. Kalimat baik apapun yang membuat senang orang yang mendengarnya, kamu katakan, terlebih itu terucap dari seorang istri kepada suaminya. Kalimatnya kalimat penghormatan. Suara dia di bawah suara suaminya. Kalimat yang dia pilih, kalimat-kalimat yang terindah, yang terbaik. Nah, barokah rumah tangga tersebut menjadi usrah dan tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi sang suami. Oleh karenanya, sesuatu yang perlu dibiasakan dan dididik pada kaum istri, kaum wanita, untuk menghormati kepada suaminya, mengagungkan bahkan dalam kesehariannya. Dan itu tampak dari panggilan. Makanya kata Al-Haskafi Muhammad bin Ali Al-Hanafi rahimahullah, makruh, sampai makruh, enggak baik kalau dia panggil namanya. Banyak dari istri itu kalau manggil suami, manggil namanya langsung sudah. Namanya Z ya dipanggil Z, namanya Ahmad ya dipanggil Ahmad, nama suaminya Amr ya dipanggil Amr. Ayo Amr, lama sekali, Z, begini, ayo kita ini, yang dipanggil namanya, sehingga terlihat kayak selevel, kayak tidak ada pengagungan, tidak ada pemuliaan. Nah, tidak demikian ulama kita mencontohkan dan mengajarkan. Jadikan nisa'us salaf sebagai toladan, dan sebaik-baik toladan para sahabiyat, para tabi'iyat, tadi istri Sa'id bin Musayyib. Dan beliau sebutkan itu makunna, menunjukkan itu yang ma'ruf di kalangan mereka. Bukan hanya istri Sa'id, tetapi itu umum, banyak di kalangan istri-istri tabi'in, wanita-wanita salaf di zaman itu demikian. Kalau berbicara, kalau manggil suaminya seperti kamu di hadapan rajamu atau gubernurmu. Dan tercontohkan tadi secara jelas dari Ummu Darda As-Sughra, Hujaimah atau Juhaimah Al-Ausabiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.